Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Kita lanjutkan tentang rukun-rukun haji. Yang pertama al-ihram telah kita pelajari. Yang kedua wukuf, yaitu wukuf di Padang Arafah, juga telah kita pelajari. Waktunya terbatas. Ba'da zawal yaum Arafah ila tu'il fajr yaum an-nahr. Setelah matahari tergelincir ke arah barat tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah yang merupakan hari penyembelihan kurban. Al-thalith, ar-ruknu thalith, rukun yang ketiga, tawafu ziyarati, tawaf ziyarah, wa yusamma tawaf al-ifadah, dan juga disebut dengan tawaf ifadah. Jadi ada dua namanya, tawaf ziarah dan tawaf ifadah. Ya, tawaf ziarah yakni ziarah. Ya, tawaf ifadah disebut tawaf ifadah li'annahu yakunu ba'da al-ifadati min Arafah. Li'annahu yakunu ba'da al-ifadati min Arafah disebut tawaf ifadah karena sesungguhnya tawaf ini dikerjakan setelah ifadah min Arafah, setelah meninggalkan Arafah, setelah meninggalkan padang Arafah. Wa yusamma tawaf al-fard, dan juga disebut tawaf fard. Ya, tawaf fard karena sifatnya wajib, bahkan merupakan rukun. Wa huwa ruknun bil ijma'i, dan merupakan rukun berdasarkan ijma' ulama. Jadi ada berapa namanya? Tiga ya, tawaf ziarah, tawaf ifadah, tawaf fard. Naam. Liqaulihi ta'ala, rukun berdasarkan ijma' ulama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Surah Al-Hajj ayat 29. Thumma liyaqdu tafathahum, kemudian hendaknya mereka jamaah haji menunaikan nusuk mereka dan menghilangkan kotoran dari tubuh mereka dengan mencukur rambut kepala atau memangkasnya, memotong kuku, ya, dan lainnya. Setelah menyelesaikan nusuk, manasik. Hendaknya mereka menunaikan manasik mereka, nusuk mereka. Kemudian setelah itu mereka tahallul, menghilangkan kotoran dari tubuh mereka, mencukur rambut kepala atau memangkasnya, memotong kuku mereka, dan pembersihan yang lainnya. Nah, wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka mengerjakan tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah al-Atiq yang tua itu, merupakan rumah ibadah tertua dan merupakan pusat yang dijadikan kiblat dalam sholat. Dan inilah yang menjadi syahid dari ayat. Ada perintah wal yatawafu bil baitil atiq. Ada perintah bagi orang-orang yang berhaji, hendaknya mereka mengerjakan tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah. Perintah ini bersifat wajib dan ini menunjukkan bahwa tawaf ini rukun. Naam. Kemudian yang keempat, ar-ruknur rabi', as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah. Wa huwa ruknun. Dan ini adalah rukun di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, kata Aisyah, ma atammallahu hajja mri'in wala umratahu. Allah tidak menyempurnakan haji seseorang, tidak pula umrahnya. Lam yatuf baina as-safa wal marwati, yang dia tidak mengerjakan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Lam yatuf, tidak tawaf, maksudnya sa'i. Ya. Antara bukit Safa dan Marwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini menunjukkan rukun. Karena apabila seseorang berhaji atau berumrah tidak melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah, haji dan umrahnya dianggap tidak sempurna, yakni tidak sah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'au fa inna Allah kataba alaikum as-sa'ya. Is'au, bersailah kalian, kerjakanlah sa'i. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah, kataba, telah menetapkan, yakni mewajibkan alaikum, atas kalian, as-sa'ya, sa'i. Di hasyah, di catatan kaki disebutkan bahwa ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Khuzaimah Al-Baihaqi. Dinukil bahwa Al-Albani rahimahullah menilai hadith ini sahih pada ta'liq Al-Albani terhadap sahih Ibn Khuzaimah. Inilah empat rukun haji. Dihafalkan, difahami, ini bersifat pembahasannya masih global, ya. Ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ziarah, tawaf ifadah, tawaf fard, dan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Adapun rincian penjelasannya akan datang nanti. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها. Dan rukun-rukun ini, لا يتم الحج, haji, ibadah haji, tidak sempurna, tidak sah, إلا بها, kecuali dengan mengerjakan rukun-rukun ini. Ya. Faman taraka. Barang siapa meninggalkan ruknan minha, satu rukun dari rukun-rukun tersebut, lam yatimma hajjuh, hajinya tidak sempurna. Ya, tidak sah. Hatta ya'tiya bihi, hingga dia mengerjakannya. Naam. Apa saja keempat rukun-rukun itu? Coba sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Tidak. Satu, apa? Apa yang pertama? Niat. Apa? Ihram. Ihram itu apa? Hah? Apa? Qum. Berniat untuk beribadah, itu ihram. Berniat untuk sholat, berarti ihram. Katanya niat untuk ibadah. Berniat untuk haji. Kalau berniat untuk umrah, ihram bukan? Baik. Jadi ihram artinya berniat untuk memulai haji atau umrah. Ya. Tergantung apa yang hendak dikerjakan. Nah, Allah. Yang pertama ya. Yang kedua apa? Apa rukun yang kedua? Ini. Anda nampak peci hitam. Wukuf di Arafah. Waktunya kapan itu? Mulai tergelincir matahari kemana? Tergelincir matahari itu ke arah mana tergelincir? Kemana? Ke arah barat. Masuk waktu duhur ya. Tanggal, hari? Tanggal berapa itu? Tidak ada di catatannya. Terlewat ya. Tidak ditulis. Tanggal berapa? 9. 9 apa? Dzulhijjah, yang disebut hari Arafah. Batas akhir? Bantu ukasa. Mana ada ukasa situ? Oh, salah lihat ana. Mana ukasa mana? Gak ada orangnya. Siapa dari Makassar, siapa yang wakili? Coba mana, cepat. Kalau tidak, anda beralih ke yang lainnya, daerah lain. Makassar, tidak ada yang bisa jawab, begitu ya? Mana? Itu Farid. Batas akhirnya? 10 terbit apa? Terbit fajar tanggal 10 apa? Dzulhijjah. Berapa? Syawal? Hah? Dzulhijjah. Naam. Berarti iya. Baik. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, sinjai, mana sinjai? Coba berdiri semua. Tolaba dari sinjai, coba berdiri. Umu. Ya. Mana yang lain? Ya. Hanya dua orang ya? Yang mana yang paling kecil? Antum, fadol. Apa yang ketiga? Tawaf, apa itu? Ambil kitabnya. Tawaf ziarah. Tawaf apa yang terbilang? Bukan tawaf ziarah, Ziarah bahasa Indonesianya ya. Nah, tawaf ziarah, tawaf disebut juga tawaf. Dibantu temannya, tawaf. Ada tiga namanya kan, tawaf ziarah, tawaf apa lagi? Tawaf ifadah, tawaf fard, ya. Apa itu tawaf yang dimaksud di sini? Belum dijelaskan tadi. Tawaf yaitu mengelilingi Masjidil Haram, gitu. Hah? Wah, luas sekali Masjidil Haram kali ini. Mengelilingi Ka'bah. Baitullah. Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Tayyib, jelisu. Janepon tu mana? Ada janepon tu tersisa? Mana janepon tu? Jangan sembunyi. Ini yang terakhir, syarat yang terakhir, rukun yang terakhir. Mana jadi pondok? Coba berdiri. Mana yang lain? Banyak jadi pondok. Nah, Abdullah duduk aja Abdullah. Yang kecil-kecil aja. Siapa yang paling kecil ini? Yang paling kecil? Siapa? Yang sana yang paling kecil? Nah, indah. Fadal. Sa'i itu apa? Sa'i dari mana ke mana? Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah sudah selesai gitu. Sofa ke Marwah. Marwah balik lagi ke sofa. Dan seterusnya. 7 kali. Tawaf. Mengelilingi Baitullah Ka'bah tuh. 7 kali. Sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, balik Marwah ke Safa dan seterusnya juga 7 kali. Nanti akan dijelaskan ya. Naam. Ya, fadhol. Jazakumullah khairan. Jadi dihafalkan ini ya, rukun-rukun haji. Naam. Nanti kita akan beralih ke wajibat al-hajj. Tayyib. Ya, ini saja dulu kita pelajari sore ini. Jazakumullah khairan. Fadhlu subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.